Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan seputar hukum Islam dan kita masih melanjutkan bab pernikahan, lebih khusus beberapa hukum yang terkait dengan pemberian mahar dan juga beberapa hukum yang lain yang terkait dengan persoalan pernikahan. Disebutkan oleh Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah bahwa mahar dalam pernikahan merupakan suatu hal yang wajib. Sehingga suatu pernikahan tidak sah bila dilakukan tanpa mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istri sebagai syarat pernikahan, bukan kepada wali atau keluarga istri. Kalau dia mau memberi kepada wali atau keluarga istri, boleh-boleh saja, itu hal yang diperbolehkan. Tapi mahar yang dimaksud adalah pemberian kepada istri. Sehingga mesti dipahami bahwa ini merupakan hak istri atau calon istri yang dengannya istri tersebut menjadi halal dengan proses pernikahan. Sehingga tentang penentuan mahar, apakah seperti apa bentuknya, kemudian berapa nominalnya kalau itu berupa uang, ini adalah merupakan hak istri. Boleh saja pihak keluarga mengusulkan, tapi ketentuan di tangan istri atau calon istri. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan kewajiban mahar ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-4, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, berikanlah kepada wanita-wanita, yakni calon-calon istri tersebut atau istri-istri, saduqatihinna nihlah, yakni mahar-mahar mereka sebagai pemberian untuk mereka. Dalam ayat yang ke-20, masih surat An-Nisa, Allah berfirman, fala ta'khudhu minhu syai'an wa kaifa ta'khudunahu waqad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jangan kalian mengambil dari mahar itu sedikit pun, Bagaimana kalian mau mengambil? Kalian sudah saling berhubungan. Yani ini ada kaitannya dengan mahar. Ya. Kalau sudah mahar itu diberikan, sudah terjadi pernikahan, sudah saling berhubungan, maka tidak boleh sang suami meminta kembali maharnya walaupun sedikit. Kemudian disebut pula tentang mahar ini pada surat Allah Subhanahu wa taala juga menyebut pada surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna, dan tidak mengapa atas kalian kalau kalian menikahi wanita-wanita itu bila mana kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Nah, jadi itulah beberapa ayat yang menyebut tentang kewajiban mahar, atau terkadang disebut mas kawin, tapi yang jelas pengertiannya harus sesuai dengan syariat, ya. Mahar seperti yang tadi kita jelaskan. Disebutkan pula dulu ketika proses pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan putri Nabi yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berkumpul dengan Fatimah radhiyallahu anha kecuali setelah memberinya mahar. Ya. Ibnu Abbas menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mana'a Aliyan an yadkhula bi Fatimah hatta yu'tiha syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Ali untuk masuk menemui Fatimah radhiyallahu anha untuk berhubungan dengan Fatimah radhiyallahu anha sampai memberinya mahar, walaupun yakni sebagian ulama mengatakan tidak langsung semuanya, seperti di sebagian penjelasan Asy-Syaukani rahimahullah. Tanya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Ali radhiyallahu anhu untuk menemui Fatimah radhiyallahu anha sampai memberinya sesuatu. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengatakan ma indi syai, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengatakan saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, beliau mengatakan fa aina dir'uka al-hutamiyah, lalu mana tameng yang kamu punya, tameng al-hutamiyah? Maksud Nabi SAW Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berikan mahar walaupun tameng yang kamu punya sebagai mahar. Maka akhirnya Ali radhiyallahu an menjadikan tameng al-Hutamiyah tersebut sebagai maharnya. Kembali kepada proses pernikahan Ali radhiyallahu anhu dengan putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha, yang pada akhirnya Ali radhiyallahu an menjadikan tameng atau zirah yang beliau punya sebagai mahar untuk Fatimah radhiyallahu anha. Dijelaskan pula oleh Asy-Syaukani rahimahullah, dari sini maka sangat dianjurkan sebelum seorang suami berkumpul dengan istrinya, dia memberi terlebih dahulu maharnya. Karena mahar sesungguhnya boleh saja seorang suami melakukan pernikahan dengan mahar yang tidak kontan. Dengan kata lain, dia utang dulu, sehingga ini menjadi tanggungan suami untuk istri. Kalau dikatakan boleh, ini boleh, ya. Sehingga ini tetap menjadi kewajiban suami yang mesti kelak wajib diberikan kepada istrinya, karena ini merupakan hak istri yang dengannya istri tersebut menjadi halal. Namun sangat dianjurkan bahwa seorang suami sebelum berkumpul dia memberikan maharnya terlebih dahulu. Dan tentu lebih bagus lagi kalau dia sudah memberikannya saat akad pernikahan. Ikhwani fiddin rahimahullah. Selanjutnya, terkait dengan mahar ini, dianjurkan mahar adalah suatu pemberian yang tidak terlalu berlebihan sehingga membuat kesulitan pihak laki-laki. Seperti yang terjadi di sebagian negeri, sebagian daerah, mahar dalam pernikahan begitu mahal sehingga menjadi penghambat pernikahan. Akhirnya banyak lelaki yang terlambat menikah, sebagaimana juga banyak kaum wanita yang terlambat menikah. Walaupun kalau ditinjau dari sisi hukum tentang mahar yang mahal, apakah boleh? Boleh saja. Itu haknya wanita. Dia mau menentukan maharnya sekian ratus juta, boleh saja. Itu haknya dia. Ya. Tapi kalau tidak ada lelaki yang sanggup, ya itu resiko dia juga. Ya. Namun dalam syariat dianjurkan mahar itu tidak terlalu mahal, tidak terlalu berlebihan sehingga sekali lagi menjadi penghambat pernikahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, khairus shadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Khairus shadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan para istri beliau, mahar-mahar yang beliau berikan itu sekitar 12 uqiyah. 12 setengah uqiyah. Ini kalau timbangan dulu. Yakni kurang lebih 50 dirham. Kalau dinilai dengan nilai dirham. 50 dirham. Dirham itu uang uang perak, ya. Jadi beliau alaihi salatu wassalam memberikan sedekah untuk para istrinya dengan nilai kurang lebih 12 setengah uqiyah sama dengan 50 dirham. 50 dirham kalau di nilai dengan nilai sekarang kurang lebih 149 gram perak. Ya, 149 gram perak. Jadi tidak banyak ya, 1 gram perak paling berapa ribu? 25 sampai 30 ribu barangkali. Kalikan 149, anggap 150. Nah, itu mahar dulu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya. Hal itu seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana sadaqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi 12 uqiyah wa nasya. Bahwa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para istri beliau 12 setengah uqiyah. 12 setengah uqiyah. Ini riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, itu merupakan nilai yang sedang, tidak besar di zaman itu, hal yang biasa. Bahkan kepada sebagian istri yang lain, beliau mungkin juga memberikan mahar yang tidak jauh daripada itu, ya, tidak jauh daripada itu. Suatu saat juga ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa saya seorang dari Ansar telah menikah dengan seorang wanita. Saya telah menikah dengan seorang wanita dari Ansar, ya, begitu. Saya telah menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu telah melihat wanita itu. Ya, jadi kita tahu ya, enggak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang orang sudah tahu wanita, na'udzubillah, sudah sangat mengetahui tentang wanita itu, sehingga baru menikah. Sangat mengetahui, bahkan lebih daripada itu ya, pakai pacaran segala. Sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Kalau ini, sampai Nabi bertanya, kamu sudah lihat? Padahal sudah menikah. Artinya, bahwa Nabi SAW memastikan kamu sudah melihat belum, atau baru akad saja kamu menikah dengan seorang wanita, anak fulan, hanya akad, atau sudah betul-betul dipastikan kamu sudah melihat. Nah, jadi di sini kita membaca suatu perbedaan ya, zaman dulu dengan zaman sekarang, atau aturan di zaman Rasulullah, kebiasaan di zaman itu dengan zaman sekarang yang sangat berbeda. Alhasil Nabi bertanya, kamu sudah betul melihat dia? Karena pada mata wanita-wanita Ansar ada sesuatu yang beda. Nah, akhirnya sahabat itu mengatakan, qad nadartu ilaiha, saya sudah melihat wanita itu. Saya sudah mengerti, sudah melihat wanita tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada orang itu, ala kam tazawwajtaha, kamu menikah dengan wanita itu dengan mahar berapa? Dia menjawab, dengan mahar 4 uqiyah. Berarti ini lebih sedikit lagi. Kalau tadi Nabi 12 setengah fukiyah, ini hanya 4. Berarti kurang lebih sepertiganya. Ya. Nabi berkata kepada sahabat itu, wa ala arba'i awakin ka'annama tanhituna al-fiddata min 'urdi hadzal jabal. 4 uqiyah, kalian ini seolah-olah begitu mudah mendapat nilai sebesar itu, seperti mudah saja mencongkel nilai sebesar itu dari pinggir gunung ini. Saya enggak punya sebesar itu. Yakni seolah-olah sahabat itu minta bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mahar dengan nilai 4 uqiyah tadi. Nabi katakan seolah-olah kalian begitu mudah mendapat nilai sebegitu besar. Ya. Ibarat mau mengambil harta dari pinggir gunung ini mudah. Saya enggak punya apa-apa, kata Nabi. Walakin asa anna ba'athaka, tapi mungkin nanti kalau ada saya akan kirim untukmu nilai sebesar itu. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat uang sebesar itu dan beliau putus untuk menjadi mahar. Ya. Dari kisah ini juga riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang kita dengar tadi kepada orang itu, yang artinya padahal itu sudah sepertiga dari yang Nabi berikan. Artinya itu nilai yang sudah sangat cukup, ya. Sehingga di sini memang memberi suatu makna bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri atau calon istri dengan nilai yang yakni tidak begitu mahal, ya, tidak begitu mahal. Tentu syariat Islam menganjurkan seperti ini supaya mempermudah proses pernikahan. Karena ketika proses pernikahan itu kesulitan, kita akan tahu bahwa di sana banyak hal yang bisa berakibat buruk. Ketika pernikahan sulit, sementara banyak godaan-godaan, wanita lelaki saling menggoda, sehingga banyak terjadi kemungkaran hubungan di luar nikah. Nah, kalau pernikahan itu prosesnya mudah, maka insya Allah itu sudah menjadi solusi sekian persen dari masalah hal-hal seperti ini. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi kita sebutkan, dianjurkan mahar tidak terlalu mahal. Kemudian suatu saat juga Nabi SAW menghadapi peristiwa yang lain yang yakni lebih daripada itu tadi. Artinya mahar yang sangat-sangat ringan sekali, tapi kondisi ekonomi di saat itu memang juga sulit, ya. Kisah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berikan diri saya kepada Anda, yakni untuk dijadikan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri cukup lama. Dipahami oleh seorang sahabat bahwa Nabi SAW tidak mau menikahi wanita tersebut. Sehingga seorang sahabat akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu nikahkan saja saya dengan wanita itu. Kalau Anda tidak ingin menikahinya." Maka Nabi mengatakan, "Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar yang diberikan kepadanya?" Dia mengatakan, "Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya pakaian ini, kain yang saya pakai." Jadi kondisi ekonomi ketiga itu luar biasa ya. Sangat-sangat memprihatinkan sampai ada orang yang seperti ini. Punya hanya satu kain. Ya, punya hanya satu kain. Kalau kita di almari kita sudah numpuk-numpuk kain. Ya. Yang jelas seorang sahabat tersebut mengatakan, ma'indi illa izari. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali ini. Kain yang saya pakai. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu berikan kain itu kepada wanita tersebut sebagai mahar, kamu mau pakai apa? Ya. Jadi pulanglah kamu cari sesuatu di rumah, yakni untuk mahar, walaupun itu sesuatu yang sedikit. Dia mengatakan, Ma ajid syai'an, saya enggak mendapatkan apa-apa. Lagi Nabi berkata, iltamis, cari lagi. Walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi, ambil. Yang penting harus ada mahar. Maka dia pun kembali dan mencari lagi. Falam yajid syai'an, dia juga tidak mendapatkan, walaupun cincin dari besi. Akhirnya Nabi mengatakan, hal ma'aka minal Qur'ani syai', apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Dia menjawab, na'am, saya punya beberapa surat yang saya hafal. Surat ini dan surat ini, beliau menyebutnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau begitu, aku menikahkan kamu dengannya, dengan mahar hafalan Qur'an yang kamu punya. Ya. Jadi sampai sedemikian rupa proses pernikahan tersebut yang akhirnya maharnya bukan suatu harta benda. Tapi maharnya adalah hafalan Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya bahwa orang itu nanti ketika menikah dia harus mengajari wanita itu apa yang dia hafal dari Quran. Nah itu yang sebagai maharnya. Ya. Dia ajari wanita itu apa yang dia hafal dari Quran. Dia hafal misalnya surat Amma yatasa'alun An-Naba. Ajarkan itu kepada istrinya. Dia hafal surat apa lagi? Ajarkan itu kepada istrinya. Nah ini menjadi mahar. Ya, karena pengajaran itu kan sesungguhnya kalau mau dinilai juga punya nilai, ya kan? Nah, namun di sini seperti yang kita lihat tadi dalam proses pernikahan dalam riwayat ini bahwa Nabi SAW tetap menganjurkan terlebih dahulu mahar itu berupa apa? Suatu barang, suatu benda, bisa uang, bisa cincin, bisa seperti tadi Ali radhiyallahu anhu dengan tameng besi yang beliau tameng dalam peperangan yang beliau punya. Nah, kalau memang itu tidak ada, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beralih kepada hafalan Al-Quran, pengajaran Al-Quran. Sehingga dari sini tampak bahwa kalau mau memberikan mahar dengan hafalan Quran, dengan pengajaran Quran, ya tidak serta merta langsung itu, ya. Tapi diutamakan seperti yang tadi disebutkan berupa suatu kekayaan. Wallahu a'lam. Dan itu yang disebutkan oleh sebagian para ulama rahimahumullah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah. Bila terjadi suatu peristiwa pernikahan tapi tidak disebut maharnya. Tidak disebut maharnya berapa, apa, bagaimana hukumnya kalau sampai terjadi itu. Nah, tadi telah kita sebutkan bahwa mahar merupakan salah satu kewajiban dalam pernikahan. Ini menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Atau suatu yang sangat ditekankan. Namun di sini mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi suatu pernikahan dengan mahar tapi tidak disebut maharnya. Nah, itu mungkin terjadi. Kalau sampai terjadi yang seperti itu, mau diberi berapa maharnya? Nah, ulama mengatakan bahwa kalau terjadi seperti itu, bahwa wanita itu berhak, ya, atas mahar yang senilai dengan wanita yang lain di keluarganya. Dengan wanita lain di keluarganya. Sehingga misalnya keluarganya memberikan mahar atau diberikan untuk keluarganya mahar, mungkin bibinya, mungkin saudara perempuannya atau yang lain dari keluarga besarnya, umumnya maharnya anggap misalnya kalau di sini misalnya dengan uang, ya, misalnya 5 juta misalnya, contoh saja. Ya, dia pun mendapatkan senilai itu. Dia pun mendapatkan atau berhak mendapatkan nilai sebesar itu. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan mahar misl. Ya, istilahnya dalam fikih adalah mahru al-misl. Misl yakni semisal. Ya, jadi semisal wanita-wanita di keluarganya. Kalau mahar yang disebut, maharnya ini dan ini dan ini, itu namanya mahrun musamma. Ya, mahar yang disebut namanya atau yang disebut nominalnya. Itu mahar musamma. Kalau ini namanya mahar misl. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, sebagaimana riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ata Abdullah, yani Ibn Mas'ud, ata Abdullah, yani Ibn Mas'ud, imra'atin tazawwajaha rajul thumma mata anha. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjumpai seorang wanita yang dinikahi oleh seorang lelaki, thumma mata anha, kemudian lelaki itu mati. Walam yufrid laha sadaqan, sementara dia belum memberikan mahar, belum menentukan mahar, tetap pernikahan dengan mahar, cuma belum dia tentukan maharnya apa. Walam yadkhul walam yakun dakhala biha, dan juga si laki-laki itu belum sempat, ya, berhubungan dengan si wanita itu, sehingga terjadi perselisihan bagaimana nasib wanita ini. Faqala ara laha mithl mahri nisa'iha wa laha al-mirats wa 'alayha al-iddah. Ya, mungkin ini di zaman setelah Rasulullah, ya, wallahu a'lam, persisnya enggak disebutkan di sini. Yang jelas yang memberi hukum pertamanya adalah Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, menurut pendapat saya, dia mendapat mahar seperti mahar yang diberikan kepada wanita-wanita di keluarga dia. Nah, ini yang kemudian disebut mahru al-mithl. Dia juga dapat warisan berhak, wa 'alaihi al-iddah, dan dia juga menjalani masa iddah. Kemudian setelah diputuskan seperti itu oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ada seorang sahabat yaitu Ma'qil bin Sinan mengatakan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha fi buru' ibnati Washiq bi mithli qadha'ihi. Nabi SAW pernah memberikan keputusan seperti yang diputuskan Ibnu Mas'ud. Ya, jadi ketika itu Ibnu Mas'ud memutuskan dengan pendapat beliau sebatas ilmu yang beliau miliki, kemudian ternyata Ada sahabat yang mengatakan, saya pernah tahu Nabi juga menghukumi seperti itu. Jadi kalau begitu pada kasus bila mana terjadi mahar itu tidak disebutkan, maka mengacu kepada istri, kepada apa, wanita-wanita di keluarga besarnya atau di keluarganya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hal yang tentu sangat ditekankan di sini bahwa mahar ini merupakan hak istri. Jangan sampai seandainya sang suami belum memberikan maharnya, maka segera diberikan. Jangan sampai membolongi pihak istri. Syukur-syukur kalau memang sejak awal mahar itu sudah ada, dan itu alhamdulillah pada umumnya di pernikahan-pernikahan kita, di masyarakat kita, umumnya mahar itu secara kontan. Ya, alhamdulillah. Kemudian di sini berikutnya Syaukani rahimahullah menerangkan kepada kita tentang beberapa hak dan kewajiban antara suami dan istri. Beliau mengatakan bahwa menjadi suatu kewajiban atas seorang suami untuk berbuat baik kepada istrinya, bergaul dengan baik kepada istrinya, dimuliakan dalam arti tidak dizalimi, haknya diberikan, dan segala apa yang baik untuknya dan tentunya tidak melanggar syariat, demikian pula itu dalam batas kemampuannya, maka lakukan untuk para istri tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat An-Nisa ayat yang ke-19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita itu dengan ma'ruf. Ma'ruf ini artinya apa? Sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik di sini oleh syariat ya, diberikan ketentuan sebagiannya dan sebagiannya dilepas. Ada beberapa hal yang diberi ketentuan dalam syariat, misalnya terkait dengan nafkah, ya, terkait tidak boleh menzalimi, memukul, dan yang sejenisnya, itu ada ketentuan-ketentuannya dalam syariat. Kemudian ada pula yang sifatnya dilepas, dalam arti kembali kepada tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Pergaulan yang baik, tentu satu masyarakat terkadang berbeda dengan yang lain, karena yang namanya kehidupan sangat terkait dengan apa, tradisi di suatu masyarakat. Nah, selama tradisi itu tradisi baik, tidak bertentangan dengan syariat, dan itu masuk dalam kata bergaul dengan yang baik, maka sang suami berkewajiban melakukan hal itu secara global untuk para istrinya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis juga mengingatkan bab ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, innal mar'ata kadhila' idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa in taraktaha istamta'ta biha 'ala 'awaj. Sesungguhnya artinya bahwa wanita itu seperti tulang rusuk, yakni bengkok. Kalau kamu memaksa meluruskannya, akibatnya akan mematahkannya. Tapi kalau kamu biarkan, kamu bisa menikmati kehidupan dengan wanita tersebut, tapi tetap ada bengkoknya. Nah, jadi memang begitulah tabiat wanita. Sehingga ini pemberitahuan dari Rasulullah kepada kaum lelaki untuk mereka menyadari, memahami, dan memaklumi. Ya. Tetap hidup bersama dengan para istri, tapi ingat bahwa tetap saja ada bengkoknya. Kalau dipaksakan untuk diluruskan, tidak mungkin, pasti terjadi perpecahan, yakni perceraian. Kalau begitu, di sini pandai-pandainya kaum lelaki untuk apa? Untuk bisa mengatur para istri dengan baik, ya. Tentu ketentuan syariat itu menjadi landasan. Ketentuan syariat itu menjadi landasan. Adanya salah ini, salah itu, tidak setiap suatu kesalahan diperhitungkan. Nah, tidak setiap suatu kesalahan diperhitungkan. Kalau kata orang Arab, ya, beliau seorang penyair mengatakan, "Laisal ghabiyyu bisayyidi qaumihi, walakinna sayyidal qaumi almutaghabi." Seorang yang bodoh, seorang yang dungu, itu tidak mungkin jadi pimpinan bagi kaumnya. Tapi seorang yang bakal memimpin adalah seorang yang pura-pura tidak tahu. Sesungguhnya dia tahu, tapi terkadang pura-pura tidak tahu. Nah, ini salah satu kaidah dalam memimpin suatu masyarakat besar, apalagi memimpin suatu masyarakat kecil sebagai seorang suami memimpin keluarganya. Jadi dia harus punya sifat itu. Ya, terkadang pura-pura tidak tahu pada beberapa kesalahan yang dilakukan istri. Jadi suatu hal yang keliru ketika seorang suami selalu mencatat walaupun dalam pikirannya saja kesalahan-kesalahan istri, pernah ini, pernah ini, pernah ini, semua kesalahannya diingat. Bahkan setiap kesalahannya dijadikan suatu poin untuk apa? Untuk menekan dia. Ini salah. Ya. Ini suatu hal yang salah. Ingat, Nabi katakan mesti ada bengkoknya wanita itu. Nah, sehingga mungkin sebagian kesalahan dia pura-pura tidak tahu. Sebagian kesalahan dia maafkan. Nah, kecuali ada kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal, kesalahan yang membahayakan. Nah, ini yang perlu diingatkan, yang perlu diluruskan. Ya, tidak semua kesalahan. Nah, ini mengacu kepada apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa tetap di sana ada bengkoknya. Kalau kamu paksakan untuk diluruskan, pecah. Jadi bagaimana? Ya, nggak bisa hidup bersama dengan istri kalau seperti itu. Gak akan merasakan kenikmatan berumah tangga kalau seperti itu. Maka kata Nabi, kamu bisa merasakan kenikmatan berumah tangga, ya, dengan wanita-wanita tersebut, dengan tetap ada kekurangan-kekurangan pada wanita itu. Maka Nabi katakan, fastausu bin nisa'i, dalam riwayat yang lain, fastausu bin nisa'i khaira. Yani lakukan hal yang baik terhadap para istri tersebut. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau melalui sahabat wanita istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan bagi para suami. Nabi mengingatkan para suami, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga, terhadap istri. dan saya sendiri ada yang terbaik bagi keluarga saya. Beliau menjadi teladan bagi para suami, bagi kepala keluarga dalam memanage, dalam mengatur, dalam memimpin keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Padahal keluarga beliau adalah keluarga besar, ya. Beliau punya beberapa istri, semuanya beliau pimpin dengan sebaik-baiknya. Beliau juga mengatakan secara umum tentang pentingnya berakhlak yang baik, pentingnya bergaul dengan yang baik, lebih-lebih dengan istri dan anak-anak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk istri-istri mereka. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik untuk istri-istri mereka. Nah, jadi ini anjuran untuk bergaul dengan yang baik kepada para istri. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi juga mengingatkan bahwa terkadang ada hal-hal yang tidak kita ridhai, ya, yang tidak kita ridhai dari akhlak istri kita, atau juga mungkin dari kekurangan fisik pada istri kita. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis, la yafruku mu'minun mu'minatan in rad in sakhita minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang mukmin jangan dia benci, ya, terus membenci kepada mukminah. Seorang mukmin wanita, yakni suami terhadap istri, jangan terus membenci. Kalau dia melihat suatu hal kekurangan pada istrinya, maka dia telah ridha dengan hal yang lain pada istrinya. Jadi beliau SAW seolah-olah ingin mengajari kita untuk apa? Untuk bisa bersikap bijaksana ketika kita bergaul dengan istri kita. Begitu pula sebaliknya tentunya istri terhadap suami. Yaitu adanya kekurangan-kekurangan pada masing-masing dari dua belah pihak. Tidak ada yang sempurna. Seorang suami banyak kekurangannya. Seorang istri juga banyak kekurangannya. Bisa jadi sebagian akhlak, bisa jadi sebagian terkait dengan fisiknya. Maka Nabi SAW mengatakan kalau dia ingat suatu hal yang kurang dia senangi, ingat bahwa dia pun menyenangi hal yang lain padanya. Nah, dengan cara seperti itu, maka insya Allah kehidupan itu bisa berjalan dengan baik. Lain halnya ketika seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami selalu mengingat-ingat kekurangannya saja. Ya, kekurangan fisik tertentu atau kekurangan akhlaknya itu terus yang diingat. Sehingga yang timbul apa? Kebencian lagi, tumpuk-tumpuk kebencian selalu yang diingat kekurangannya. Kalau seperti itu mana mungkin akan bisa menikmati kehidupan berkeluarga. Mana mungkin kehidupan berkeluarga akan langgeng. Kalau sudah hal itu yang selalu diingat, nanti ketika ada sesuatu terjadi, itu akan menjadi penyulut perahara di rumah tangganya. Karena selama ini sudah numpuk, yang diingat kekurangan-kekurangan terus, ada pemantiknya, sudah langsung terbakar. Ya, terbakar. Dan akan terjadi sampai mungkin pada tingkat perceraian. Na'udzubillah mungkin didahului dengan apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, KDRT. Nah, ini tentunya hal yang tidak dibenarkan dan tercela dalam agama kita. Maka dari itu Nabi menganjurkan di sini, ingat kalau ada kekurangan, kamu melihat kelebihan pada sisi yang lain. Ada kekurangan, yang tidak kamu sukai, kamu ridha sesuatu yang lain. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itulah petunjuk Rasulullah SAW dalam hal ini, dan di sana masih ada enggak jelas jamnya enggak jelas. Kemudian juga diingatkan pula oleh Nabi SAW bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran di pihak lain, yaitu para istri. Ya, para istri juga wajib taat kepada suami dalam perkara yang baik. Sebelum itu, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaina?" Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami terhadap kami? Beliau mengatakan, antut'imahu idza ta'imta wa taksuwahu. Antut'imaha idza ta'imta wa taksuwaha idza taksaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ya Rasulullah, apa hak istri-istri kami atas kami? Beliau mengatakan, engkau memberi makan dia. Ya, kewajiban pangan. Kalau kamu makan, berikan makan kepada dia. Jangan hanya memikirkan kepentingan kamu. Kamu makan, lupa dengan istrimu. Wataksuaha idak tasaita. Kamu berpakaian, kamu juga beri dia pakaian. Pikirkan sandangnya. Pakaian yang menutup aurat. Wala tadribil wajh. Jangan kamu mukul wajahnya, menamparnya. Wala tuqabbih. Jangan kamu menjelek-jelekkan dia. Wala tuqabbih, wala tahjur illa fil bait. Dan jangan kamu melakukan hajar, mendiamkan istri kecuali di lingkup rumah saja. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu kewajiban seorang suami. Sandang, pangan. Dan juga papan dalam dalil-dalil yang lain. Ya. Papan disediakan walaupun kontrak. Ya, tapi tetap ada papan. Sehingga misalnya, oh, kok saya di rumah mertua terus. Misalnya istri mengatakan begitu. Hak istri untuk minta kepada suami, tolong walaupun kontrakkan rumah. Itu haknya istri. Dan itu kewajiban suami ketika istri minta. Ya, karena tidak semua orang bisa hidup bersama dengan mertuanya. Maka itu haknya istri. Ya, tapi kalau bisa dan berjalan baik-baik saja, ya, tidak ada masalah, semua terpenuhi, ya tidak apa-apa hidup dengan mertua. Tapi kadangkala ada masalah sehingga si istri keberatan, rumah tangga enggak berjalan dengan baik. Kalau istri kemudian minta papan, maka diperbolehkan, itu menjadi haknya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tadribil wajh, jangan kamu memukul wajah. Ya, tidak boleh. Makanya dulu para ulama rahimahumullah mengatakan, nikahkan anak wanitamu dengan orang yang soleh. Nikahkan anak wanitamu dengan orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau sang suami yang soleh itu mencintainya, akan memuliakannya. Jelas, ya, akan memuliakan anak perempuanmu. Tapi kalau si laki-laki itu tidak senang, maka dia tidak akan menzalimi. Karena yang namanya pernikahan bisa jadi sang suami cinta kepada istri, bisa jadi tidak. Ketika si laki-laki itu orang yang soleh dan cinta kepada istri, pasti akan memuliakan. Dan ketika subhanallah ternyata enggak senang dengan istrinya, maka tidak akan menzalimi kalau dia orang yang soleh. Nah, ini Nabi berpesan, jangan kamu memukul kepak muka, nampar, jangan. Terus kalau selain muka boleh? Ya, itu ada aturannya. Boleh dalam kondisi tertentu ketika istri tidak mau taat, dan itu juga ada aturannya seperti pada hadis yang lain. Itu juga sekedar memukul untuk mendidik, bukan menyiksa, bukan menyakiti, sekedar untuk memperingatkan dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak keras. Nah, kalau muka tetap tidak boleh. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekan. Ya. Jangan berkata perkataan-perkataan yang menjelek-jelekkan dia, tidak boleh. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallam, wala tahjur illa fil bait. Jangan melakukan hajar, yakni mendiamkan istri ketika ada suatu pertikaian mungkin terjadi antara suami dengan istri, sehingga diam-diaman. Jangan ini terjadi kecuali sebatas di rumah. Ya, sebatas di rumah. Jangan sampai kamu pulang saja. Nah, ini hal yang tidak diinginkan. Tentu Islam sangat menganjurkan kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan baik. Kalaupun ada problem diselesaikan dengan baik. Ya, jangan sampai terjadi perceraian kecuali memang sudah mendapatkan jalan buntu. Maka ketika itu perceraian bisa menjadi solusi. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa untuk istri dia berusaha dan wajib untuk berusaha taat kepada suami dalam hal yang baik. Kalau kewajiban suami bergaul dengan istrinya, memperlakukan istrinya dengan yang baik, memuliakannya, istri harus taat kepada suami dalam urusan yang baik, dalam arti tidak ada unsur maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga menjadi kunci utama kehidupan yang bahagia dalam berumah tangga. Kalau istri tidak mau taat kepada suami, atau istri bahkan menentang suami, berdebat terus dengan suami, nah ini sudah gak akan bahagia rumah tangga yang seperti itu. Tapi yang akan membahagiakan suami dan kehidupan berumah tangga adalah istri yang selalu taat kepada suami. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat surat An-Nisa ayat 34, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri-istri itu sudah taat kepada kalian, maka kamu jangan cari-cari jalan untuk mencari-cari kesalahannya, tidak. Kalau sudah taat, ya. Nah, ini yang perlu sekali bab ketaatan ini, karena terkadang dengan latar belakang wanita yang macam-macam, ya, mungkin merasa wanita itu lebih pintar, mungkin wanita merasa lebih berumur, mungkin wanita merasa lebih berpendidikan, mungkin wanita merasa lebih terpandang keluarganya, mungkin merasa dia yang punya duit. Nah, faktor-faktor itu terkadang membuat si wanita tidak mau taat kepada suami. Nah, ini tidak boleh. Seorang istri ketika telah menjadi istri bagi suami, dia walaupun lebih kaya, lebih berpendidikan, keluarganya lebih terhormat, ya, umurnya lebih tua misalnya, tetap harus taat kepada suaminya dalam urusan yang baik. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, anjuran dan apa motivasi dari Nabi SAW untuk para kaum wanita dalam hal ini, beliau mengatakan, idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Bila seorang wanita puasa pada bulan Ramadan, kewajibannya dia jalankan. Salat 5 waktu, kewajiban itu dia jalankan. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada sang suami. Ila laha, maka dikatakan kepada wanita itu, udkhuli al-jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana yang kamu mau, silakan masuk. Pahala besar bagi wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Taat kepada Allah diisyaratkan dengan sholatnya yang rajin. 5 waktu selalu dia lakukan. Puasanya yang rajin. Selama Ramadan, kewajiban puasa dia lakukan. Gambaran seorang wanita yang taat kepada Allah. Kemudian taat pula kepada suami. Taat ba'laha. Nah, ini wanita salihah. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Maka nanti di akhirat, Allah memberi peluang dia untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia mau. Ya. Luar biasa. Jadi seorang istri ya, harus memahami hal ini. Terkadang seorang suami minta sesuatu, memerintahkan sesuatu, walaupun terkadang dia kurang cocok, tapi kalau itu hal yang tidak bertentangan dengan syariat, lakukan. Ya. Walaupun tidak sesuai dengan seleranya, lakukan. Kalahkan apa yang dia inginkan demi ketaatan kepada suami. Apa artinya tidak boleh usul? Kalau usul boleh, ya. Usul boleh. Tapi ketika suami memutuskan tidak begini saja, taati. Dengan cara yang baik dia bicara, sampaikan apa usulnya atau pendapatnya, tapi tetap pemutus dalam suatu perkara adalah suami dan istri harus menaati. Ya, biasakan kata-kata yang tidak mengandung bantahan kepada suami ketika suami memerintahkan sesuatu, katakan iya. Ya, biasakan seperti itu. Jangan ketika suami minta sesuatu, ngomong sesuatu, langsung dibantah. Oh, tidak. Kebiasaan ngomong tidak. Kebiasaan ngomong nantilah. Nah, ini kalau terbiasa ngomong nantilah, tidaklah. Nah, akhirnya ini menjadi hal yang menyakitkan suami. Dan mungkin akhirnya dia tidak taat karena itu. Kehidupan menjadi tidak baik. Maka usahakan membiasakan ketika suami memerintahkan, meminta, katakan iya, ya, dan berusaha taat selama sekali lagi tidak bertentangan dengan syariat. Suatu saat juga seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Beliau pun mengatakan kepada wanita itu, kamu apakah seorang wanita yang punya suami? Hadzatu ba'lin anti? Kamu seorang wanita yang punya suami? Dia katakan, iya. Akhirnya Nabi katakan, ungduri aina anti minhu. Coba kamu perhatikan bagaimana kamu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, jadi ketahuilah oleh kaum wanita, suami adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, bukan hanya terkait dengan urusan dunianya, sampai terkait dengan urusan akhiratnya. Suaminya adalah surganya atau nerakanya. Nah, kalau seorang suami dan seorang istri semuanya menjadi orang-orang yang taat dalam aturan syariat ini, insya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya, yakni orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, dan menjadi orang-orang yang Allah muliakan di akhirat kelak. Demikian materi kita pada kesempatan sore ini. Waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk membaca beberapa pertanyaan. Pertanyaan, apa nasihat Ustadz untuk pemuda yang ingin menikah untuk menghindari godaan-godaan, tetapi orang tua belum membolehkan dengan alasan masih sekolah?

mendengar doanya, dan Nabi mengajarkan beberapa doa dalam bab akhlak ini. Allahumma ihdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk kepada akhlak yang bagus, tidak memberikan petunjuk kepadanya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrif anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak buruk itu kecuali Engkau. Ya, ketika bercermin, ketika yakni doa, sebagian menyebutkan ketika bercermin, tapi disebutkan juga yang lain bahwa itu bukan terkait dengan ketika bercermin. Allahumma hasin khuluki kama hasanta khalfi. Ya Allah, perbaiki akhlakku sebagaimana Engkau perbaiki fisikku. Ya. Jadi itu beberapa kiat untuk memperoleh akhlak yang baik. Kapan seseorang mengungkapkan rasa marahnya dan kapan harus memaafkan? Adakah perkara-perkara khusus? Secara umum, kalau bab sifatnya itu kepada pribadi duniawi, yang Nabi contohkan, beliau lebih memaafkan kalau bab-bab seperti itu. Ya, beliau banyak disakiti terkait dengan pribadinya, tapi beliau banyak memaafkan. Tapi kalau urusan agama, urusan syariat, itu dilecehkan, beliau marah karena itu. Sementara kita cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.